Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Telah sampai kepada kami beberapa pertanyaan yang banyak. Namun kita akan berusaha membaca apa yang bisa kami jawab itu. Yang sebagian tidak bisa kami jawab, kita tinggal ya. Kita jawab. Dan sesuai dengan olokasi waktu yang tersedia. Yang pertama, apakah sholat tahajud sama dengan sholat taraweh? Apakah sholat tahajud dengan sholat taraweh itu beda? Mohon dijelaskan perbedaannya. Jadi, kita mengenal ada namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah bangun di waktu malam hari. Jadi qiyamul lail pada bulan Ramadan adalah sholat taraweh yang bisa kita lakukan itu. Jadi semua sholat yang kita lakukan di malam hari, masuk sholat witir yang kita lakukan kalau kita sholat jamak ya, kita jamak maghrib sama isya, kemudian kita witir di waktu maghrib, ini juga qiyamul lail nih witir ini. Jadi semua sholat yang dilakukan di waktu malam hari setelah terbenam yang terakhir itu disebut qiyamul lail. Kemudian tahajud ini lebih khusus daripada qiyamul lail, karena tahajud dalam bahasa Arabnya adalah sholat atau ibadah setelah tidur. Jadi kalau qiyamul lail ini kita lakukan setelah kita tidur dahulu, kemudian kita bangun sholat, ini disebut sebagai tahajud. Dengan demikian, tahajud lebih khusus daripada qiyamul lail atau taraweh. Taraweh itu qiyamul lail di Ramadan. Dan tahajud adalah qiyamul lail yang didahului dengan tidur dahulu sebelumnya. Apakah sholat ya dua rakaat ringan yang dikerjakan, apakah ada dua rakaat yang ringan yang dikerjakan sebelum qiyamul lail, bagaimana jika dilakukan sebelum sholat taraweh dengan berjamaah? Sholat dua rakaat yang ringan ini sahih disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah salah satu sunnah yang beliau ajarkan ya. Beliau itu melatih dengan yang ringan dahulu baru kemudian yang berat. Makanya di bulan Sya'ban disebutkan maksudnya Rasulullah SAW sholat puasa paling banyak di bulan Sya'ban. Padahal itu tidak wajib. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah agar melatih diri. Melatih diri sehingga tidak langsung kaget saat harus berpuasa sebulan penuh tanpa istirahat. Makanya Rasulullah SAW mulai dengan puasa Sya'ban agak banyak, tapi masih diselingi dengan beberapa hari yang tidak puasa beliau di situ. Dan juga saat qiyamul lail, karena sholat beliau yang panjang-panjang dan bagus-bagus seperti disebutkan oleh Aisyah, maka beliau memulainya dengan dua rakaat yang ringan. Nah, kalau kita bisa melakukannya alangkah bagusnya ya. Tapi kalau imam tidak melakukan itu ya, tidak melakukan itu ya, maka kita tidak perlu juga untuk melakukannya ya. Sehingga kita harus sebaiknya kita langsung masuk ke sholat imam agar kita tidak menyelisih dia. Selanjutnya, manakah yang lebih wajib? Batal atau tidakkah puasa orang yang berhijamah? Hijamah itu bekam. Dan yang rajih ya, sebagaimana diterjih oleh Syekh Sulaiman Ruhaili juga, adalah bekam ini tidak membatalkan puasa. Bekam tidak membatalkan puasa. Namun beliau juga mengatakan sebaiknya kita mengambil yang ahwat. Jadi, kalau ditanya masalah ini, kita kasih yang ahwat. Ahwat itu artinya apa? Yang lebih hati-hati. Kalau kasusnya belum terjadi, kita katakan jangan bekam. Untuk keluar dari perselisihan para ulama. Tapi kalau kasusnya sudah terjadi, ada orang yang berbekam di siang hari bulan Ramadan, kita katakan insyaallah sahih. Jadi enggak usah menghukumnya lagi. Demikian. Bagaimana cara seorang imam mengajak atau memberi aba-aba dalam melaksanakan sholat jamaah, taraweh dan witir ya? Segera kalau sebuah masyarakat sudah terbiasa dengan sholat tertentu, jadwal sholat tertentu, jumlah tertentu, ini enggak perlu lagi dijelaskan kita mau witir apa enggak gitu. Kita mau taraweh apa enggak, semuanya sudah paham insyaallah. Jadi tidak perlu aba-aba atau isyarat seperti ini. Kalau praktiknya di Masjid Nabawi kadang-kadang untuk mengingatkan orang biasanya sholat sudah dekat ya, menjelang jam 1 malam kalau ada tahajud, itu biasanya disebut sholah gitu aja. Sholah kira-kira 5 menit sebelum atau 2 menit sebelum sholat dimulai ya. Ini jika diperlukan, tapi kalau kita sudah enggak butuh karena orang sudah tahu jadwalnya semuanya ya. Kemudian orang tahu bahwasanya 3 rakaat yang setelah 8 rakaat itu adalah witir, tidak perlu lagi kita untuk melakukan peringatan-peringatan atau tanda-tanda aba-aba seperti ini. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri taubat yang diterima oleh Allah dan bagaimana kita tahu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Caranya adalah dengan mengetahui apakah syarat-syarat taubat itu sudah terwujud atau belum dalam taubat kita. Para ulama menyebutkan di antara syarat taubat adalah yang pertama, menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan. Ya, kemudian bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan itu di masa yang akan datang. Ya. Menyesal, mengakui, kemudian menyesal, bertekad tidak akan mengulanginya, dan jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka harus mengembalikan hak orang lain ini. Kalau kita pernah mencuri, kita kembalikan barang curian itu kepada orang yang kita, yang orang yang punya barang tersebut. Ya. Ini syarat-syarat taubat yang nasuh, yang benar. Terus sekarang tinggal kita lihat pada taubat kita sekarang. Apakah syarat-syarat seperti itu sudah ada dalam diri kita atau belum? Kalau sudah ada, maka insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu janji Allah. Allah akan menerima taubat siapa saja yang taubat dengan sungguh-sungguh. Adapun kalau kita menunggu wahyu atau wangsit, maksudnya kita sudah diterima taubat kita, maka ya itu selamanya tidak akan sampai ke taubat kita, karena wahyu sudah putus dengan kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tentang arah kiblat Indonesia, apakah dibenarkan karena banyak masjid-masjid yang merubah arah sholat, yang benar bagaimana? Ya? Jawabnya, perlu diketahui bahwasanya kiblat itu yang penting adalah mengarah ke arah yang utama, ya, mata angin yang hasilnya yang utama. Jadi harus persis mengarah ke kiblat dengan sekian derajat misalnya. Misalnya kalau di Indonesia miringnya 45 derajat, kita harus 45 derajat di arah seperti itu. Tapi cukup bagi kita kalau kita mengarah sesuai dengan arah matahari yang utama. Jadi kalau Mekah posisinya di arah barat Indonesia, itu cukup kita mengarah ke arah barat meskipun tidak dengan derajat yang persis sesuai dengan yang disebutkan oleh para ahli dalam hal ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ما بين المشرق والمغرب ما بين المشرق والمغرب قبلة. Antara arah timur dengan arah barat itu kiblat semuanya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Beliau mengatakan demikian karena Madinah itu posisinya di sebelah utaranya Mekah. Bisa dibandingkan ya, posisi Madinah adalah sebelah utara Mekah. Jadi sholatnya menghadap ke mana? Menghadap ke selatan. Nah, jadi yang dimaksudnya hadis ini adalah semua arah yang terletak di antara arah barat dan timur, ya. Kalau kita menghadap ke selatan kan di sebelah kanan kita mana? Barat, dan di sebelah kiri kita timur kan. Jadi semua arah yang terletak di antara arah barat dan timur ini semua adalah kiblat. Jadi mau kita menghadap agak serong ke sana sedikit, agak serong ke sini sedikit, agak lurus sedikit, maka itu semuanya sudah cukup untuk sholat kita. Makanya masjid-masjid yang sudah terlanjur dibangun dengan lurus tidak perlu dibongkar lagi. Jadi kalau yang masih dibangun, maka lebih baik kalau dia mengikuti derajat yang telah ditentukan oleh para ahli dalam bidang ini. Duduk tahiyat akhir yang benar bagaimana kalau kita menjalankan sholat yang jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat, ya? Jadi ini adalah perselisihan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Jadi mana mereka sepakat dalam duduk yang tasyahud awal atau yang tasyahud akhir, jika rakaatnya 3 atau 4 mereka sepakat di situ. Jadi saat duduk tasyahud akhir dalam sholat yang 2 rakaat mereka berselisih di sini. Yang saya ketahui, ya, ilmu yang sampai kepada saya adalah bahwasanya masalah ini longgar sebenarnya. Masalah ini longgar. Dan ada beberapa hadis di Sunan Ibnu Majah atau Nasa'i yang menyebutkan bahwasanya kadang-kadang Rasulullah SAW ikut tawaruk dalam sholat yang seperti ini. Jadi dalam sholat itu beliau kadang-kadang tawaruk juga. Maka insya Allah masalahnya tidak terlalu rumit. Dan bisa jadi ini merupakan termasuk satu khilaf tanawu, ya. Semuanya benar. Saya ingatkan bahwasanya perselisihan para ulama dalam masalah tawaruk dan iftirash ini bukan masalah sah tidaknya sholat, tapi semuanya hanya masalah afdholiyah saja, hanya keutamaan mana yang lebih utama. Nah, jadi manapun bentuk sholat yang kita lakukan itu, bentuk yang kita lakukan itu semuanya sah dan tidak mengurangi pahala sholat kita, insya Allah. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ada sebuah hadis yang berbunyi Barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, maka ia akan memasuki bulan Syawal dalam keadaan suci bersih seperti bayi yang keluar dari perut ibunya. Bagaimana derajat hadis ini ya? Saya belum pernah mendengar hadisnya. Dan tentunya hadis yang lemah tidak bisa menjadi dalil hukum. Tapi makna hadis ini senada dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kemudian man shoma lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu kan semuanya berisi tentang ampunan semua dosa kita yang telah lalu. Sampai hadis yang menyebutkan lafaz seperti ini ya, itu tentang utama ibadah haji. Barang siapa yang haji kemudian tidak rafath, tidak fusuk selama hajinya, maka dia akan keluar dari hajinya sebagaimana ia keluar dari rahim ibunya. Ini juga yang dimaksud juga hanya dosa-dosa kecil saja. Dosa besar tidak termasuk dalam hadis tentang keutamaan haji ini. Jadi sebenarnya maknanya sama saja, tapi untuk mengatakan hadis ini sahih atau tidak kita butuh telaah khusus. Apakah seseorang yang keluar madhi karena mencium istrinya dapat membatalkan puasa ya? Para ulama membedakan antara mani dengan madhi ya. Kalau mani keluar karena mencium istri di siang hari bulan Ramadan, maka ini membatalkan puasa. Adapun madhi itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu membatalkan ya. Dan madhi ini lebih mudah keluar daripada mani. Jadi para ulama membedakan antara keduanya. Intinya madhi yang keluar karena mencium istri tidak membatalkan puasa. Ini ada pertanyaan, tolong jelaskan secara detail hadis-hadis dhaif yang masyhur di tengah masyarakat. Ya, karena kita berbicara tentang bulan Ramadan, ada beberapa hadis yang terkenal di masyarakat, padahal itu lemah. Ya, seperti diantaranya hadis doa Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa barik lana fi Ramadan. Fi riwayah wa balighna Ramadan, ini hadis lemah. Sekitar Ramadan. Kemudian juga hadis yang lain. Li kulli 'abdin sha'imin da'watun mustajabah 'inda iftarihi. Setiap hamba yang berpuasa itu memiliki satu doa yang mustajab saat berbuka puasa. Ini hadis lemah. Yang sahih justru doa seorang puasa yang berpuasa itu mustajab selagi dia belum buka puasa. Jadi dari pagi sampai sore kalau dia mau berdoa itu saja untuk seorang yang berpuasa. Jadi hadis ini juga bisa kita bawa ke makna yang sahih ya. Makna yang hadisnya lemah, tapi dia mengandung makna yang sahih gitu. Kapan kita berbuka puasa bapak-bapak sekalian? Setelah azan kan gitu. Dan kita maksudnya antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab gitu. Jadi kalau ini maksud adalah setelah azan kita berdoa itu mustajab, bukan karena buka puasa kita, tapi karena memang itu pada dasarnya adalah waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian hadis misalnya an asuma yawman min sya'ban uhibbu ilayya min aktsara yawman min ramadhan ya. Saya ini kata Ali bin Abi Thalib ini benar ya. Berpuasa satu hari dari bulan Sya'ban lebih aku sukai daripada berbuka satu hari dari bulan Ramadhan. Ini untuk hari-hari yang diragukan tanggal 30 Sya'ban itu, ini juga lemah. Kemudian hadis idam tasofu sya'banu fala tasumu ya. Kalau bulan Sya'ban sudah sampai pada pertengahan, kamu jangan puasa. Dilarang puasa, ini juga lemah ya. Yang benar kalau kita sudah terbiasa berpuasa tertentu di luar bulan Sya'ban, maka kita boleh untuk melakukannya termasuk di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Juga hadis yang sudah kita singgung tadi itu. Hadis wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun min nar. Jadi bulan Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, ampunan, kemudian yang 10 terakhirnya adalah kebebasan dari api neraka. Ini juga dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dan beliau mengatakan mungkin hadisnya. Yang benar Ramadan itu dari awal sampai akhir adalah rahmat, setelah maghfirah dari awal sampai akhir adalah kebebas dari api neraka. Ini hadis yang sangat terkenal saat buka puasa. Ya. Allahumma laka sumtu wa amantu wa ala rizqika aftartu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu. Ini juga hadis yang lemah ya. Bahkan yang hadis lemah ini tidak ada wa bika amantunya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya, ini yang ada hadisnya. Kalau bika amantu ini lagi dari mana lagi? Yang sahih adalah saat kita berbuka puasa kita baca apa? Dzahabul dhama'u wa qillatul 'uruq wa thaqatul ajr insyaallah. Dan yang sahih wallahu alam diucapkan setelah kita berbuka. Jadi seperti biasa kita mengucapkan bismillah saat berbuka, kemudian kita makan, setelah selesai kita mengucapkan dzahabul dhama'u wa qillatul 'uruq wa thaqatul ajr insyaallah. Itu kan artinya sesuai dengan misalkan setelah berbuka puasa. Ya, jadi haus telah hilang, ya, kemudian istilahnya al-uruq itu apa? Enggak. Sendi-sendi atau sendi-sendi sudah terasa, ya, sendi-sendi sudah terasa, dan semoga pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau di kampung dulu kita lucu gitu kan. Kita menghafalnya Allahumma lakas syumtu bi karaman tu wa ala rajatika aftartu gitu. Dalam bahasa Arab wa ala rajatika. Itu dulu seperti itu ya di kampung ya. Kalau kalau di sini mungkin enggak ada karena di sini masalah ilmu banyak tersebar. Ya. Ya, apakah menggunakan hisab dalam menentukan bulan Ramadan dan Idul Fitri itu mutlak? Ya. Yang jelas adalah khilaf sunnah. Dia menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada beberapa ulama yang berpendapat seperti ini sekarang. Beberapa ulama kontemporer terutama, yaitu Syekh Ahmad Syakir, kemudian Syekh Mustafa Az-Zarqawi dari Suria, seperti ini ya. Dan di Indonesia lebih banyak lagi ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi yang jelas dia adalah khilaf sunnah. Dan perlu kita tahu bahwasanya ilmu falak itu bukan ilmu yang baru. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan dulu enggak ada, sekarang ada, jadi hukumnya berbeda. Ilmu falak sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak memakainya untuk semua untuk menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal. Ya. Rasulullah SAW mengatakan innana ummatun ummiyah. Kita ini adalah umat yang ummi. Umat yang ummi di sini artinya bukan berarti kita enggak tahu baca tulis, tidak seperti itu. Maksudnya adalah kita tidak memakai hitungan-hitungan yang jimat, yang detail gitu. Jadi agama kita dibangun di atas hal-hal yang bisa dilihat oleh semua orang. Makanya terbit fajar kita bisa melihatnya, terbenam matahari kita bisa melihatnya, ya, hilal kita bisa melihatnya semuanya. Orang bodoh pun bisa melihat. Dia harus ahli yang menghitung, ya. Kalau falak itu kan yang tahu cuma ahlinya saja. Ya. Jadi agama kita dibangun berdasarkan hal-hal yang bisa dilihat oleh semua orang seperti ini. Ya. Adapun ilmu falak itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, tapi beliau tidak menggunakannya untuk menentukan awal atau akhir puasa. Apakah kita boleh berjamaah sholat taraweh dengan keluarga di rumah karena di sekitar kita tidak ada masjid yang menerapkan sholat taraweh sesuai dengan sunnah? Ya, jawabnya, kamu nggak taraweh juga boleh kan? Nggak taraweh juga boleh, dan taraweh di rumah juga boleh. Jadi yang maksudnya adalah mana yang lebih menolong kita untuk lebih khusyuk dan menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin. Kalau memang masjid yang sesuai dengan sunnah, kemudian apalagi memiliki korek yang bagus, ya, yang bisa menolong kita untuk lebih semangat beribadah, maka pergilah ke masjid. Tapi kalau itu lebih baik, maka insya Allah itu yang lebih baik dalam sholat taraweh. Ya, bagaimana bila kita memiliki keinginan untuk itikaf di tempat yang jauh dari tempat tinggal dengan niat sambil mencari ilmu atau ta'lim, karena di masjid itu tidak ada atau kurang ada ta'lim di hari-hari akhir Ramadan. Ya, ini barangkali berpikir bahwasanya prediksi dengan hadis la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Jadi tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ini maksudnya adalah larangan berpergian jauh untuk sebuah masjid karena keutamaan masjid tersebut, ya. Keutamaan masjid itu hanya untuk tiga ini, hanya untuk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Yang selebihnya sama, jadi kita tidak usah pergi jauh-jauh hanya untuk mengejar pahala yang berlebihan. Ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kalau kita pergi ke masjid di luar kota, misalnya untuk itikaf, karena di sana ada program itikaf, di kota kita tidak ada, ya. Di sana ada ta'lim, di kota kita tidak ada ta'lim, maka itu tidak masalah. Tidak masalah. Sebenarnya menurut pendapat yang membolehkan itikaf di luar tiga masjid, ya. Allahu a'lam. Apa maksud puasa untukku? Bukankah sholat dan ibadah yang lain juga Allah yang akan membalasnya? Ini pertanyaan yang kritis ini. Jadi kita sebutkan tadi puasa itu disebutkan wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk saya dan aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi maksudnya bukan sholat dan ibadah yang lain tidak diberikan pahalanya oleh Allah. Allah yang memberikan juga. Maksud di sini adalah bahwasanya untuk puasa ini tidak ditentukan, jadi tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Maka aku yang akan ngasih sendiri nanti, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sholat, semua ibadah itu ditentukan kan, jadi antara setiap kebaikan itu ya, jadi tentukan kebaikannya dari bisa jadi 10, bisa jadi sampai 700, ya kan seperti itu kan. Nah, kalau puasa enggak ditentukan seperti itu. Wa ana ajzi, artinya Allah yang akan tentukan nanti, Allah yang akan kasih. Terserah dia mau kasih berapa, itu maksudnya seperti ini. Itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang diberikan pahalanya tanpa perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya Allah yang berikan pahala, tapi untuk puasa ini tidak ditentukan batas-batasannya. Itu maksudnya. Orang tua saya sudah tua, ya, sering sakit-sakitan, apakah rasanya boleh diganti dengan fidyah semuanya? Dan kadang-kadang sholatnya ketika sakit di jamak, bolehkah hal tersebut? Ya? Ya, jadi, untuk pertanyaan yang pertama, insyaAllah beliau ini sudah masuk dalam ayat, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Ya. Untuk orang-orang yang berusaha untuk melakukannya, tapi tidak kuat juga. Ya. Seperti orang yang sudah pikun, orang yang sudah yang sakit juga tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya. Mereka itu boleh untuk meninggalkan puasa dan tidak perlu mengqadha. Karena sama saja dia disuruh qadha di luar puasa juga tidak akan bisa. Makanya solusinya adalah membayar fidyah, ya. Adapun salat bolehkah sekali-kali di jamak, ya? Itu jawabannya boleh, ya. Jamak itu hubungannya dengan masyarakat, ya. Kalau qasar itu juga hubungannya dengan safar, ya. Kapan kita kosor? Kita boleh kosor kalau kita safar. Adapun jamak itu sebetulnya lebih banyak, ya, lebih banyak. Pokoknya dimanapun kita kesulitan untuk melakukan sholat pada waktunya masing-masing, kita boleh untuk menjamak meskipun kita berada di tempat tinggal kita. Termasuk di sini kalau memang repot untuk kadang-kadang sebagian harus disolatkan, ya, dibantu, dituntun dan sebagainya. Kalau memang repot untuk dilakukan dua kali, maka boleh dilakukan secara jamak. Mengapa memperbanyak membaca Al-Quran di bulan puasa namun tidak memahami arti dan maknanya, ya? Jadi sudah kita jelaskan tadi bahwasanya yang terbaik adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, ya. Dan yang bisa tadabbur, yang kuat tadabbur, hendaklah dia tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Adapun mereka yang tidak biasa tadabbur, yang bahasa Arab juga enggak paham, ya, kalau mau baca terjemahan kelamaan, ya, atau sudah tua, atau sudah tidak mampu lagi untuk tadabbur, lah, yang intinya tidak bisa lagi untuk tadabbur, maka dia boleh untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin, ya. Karena Al-Quran itu tilawatuhu ibadah. Ini beda Al-Quran dengan hadis. Saat membahas tentang perbedaan Al-Quran dengan hadis, ulama mengatakan Al-Quran itu yut'ab tilawatihi, artinya membaca saja sudah ibadah. Yang baca alif lam mim itu sudah 3, itu huruf itu. Sudah diperkirakan jadi 36 D. Sedangkan hadis itu kalau hanya sekedar membaca saja itu kita tidak dapat pahala. Kecuali setelah kita pahami itu apa maknanya. Ini bedanya Al-Quran dengan hadis. Jadi kita membaca Al-Quran sekedar membaca saja tanpa paham maknanya, tanpa berusaha mengetahui terjemah atau tafsirnya, itu sudah cukup untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada sedikit pembahasan yang agak keluar dari topik bahasan. Nasihat untuk kami sebagai orang tua dalam penanganan anak, ya. Anak yang baik, khususnya bagi kita orang tua yang belum bisa mempunyai kesempatan memondokkan anak, ya, dengan melihat realita kehidupan anak-anak sekarang ini yang banyak pengaruh jelek di sekeliling kita. Ya, ini memang masalah kita semua yang seperti ini, ya. Masalah kita semuanya. Jadi kalau kita ingin membedakan sini dengan Saudi, ya, suatu saat ada rombongan dosen dari kampus kami yang berkunjung ke sekolah tafid anak-anak, ya, kira-kira yang di bagian belakang itu, gitu. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Saat melihat gambaran seperti itu, mereka menangis. Kata mereka, ini anak-anak seperti ini belum saatnya dilepas berpisah dengan orang tuanya untuk belajar sekeras ini. Saya katakan, staff ini bukan Indonesia, ini bukan Saudi. Ya. Kadang-kadang karena sibukkan orang tua ya, karena lingkungan yang sudah sedemikian buruk. Itu pimpinan saya, maksud saya menyekolahkan anak di pesantren ya, sampai di usia yang masih sedemikian belia, itu merupakan pilihan yang paling logis kalau kita ingin selamat dari pengaruh globalisasi ya. Karena di Saudi itu enggak ada yang namanya sekolah berasrama, itu enggak ada yang namanya pesantren, itu enggak ada, kecuali jarang banget. Enggak ada sekolah berasrama, enggak ada pesantren, apalagi di usia-usia dini. SD, SMP, SMA itu dikatakan enggak ada sama sekali. Baru ada nanti di tingkat perguruan tinggi ada asrama, sekolah-sekolah berasrama. Ya. Karena lingkungan di sana masih relatif lebih aman ya. Masih ada lakukan teknik di setiap masjid ya, yang bisa mengerem pengaruh buruk globalisasi. Kemudian secara umum juga lingkungan di Saudi lebih relatif masih sangat aman dibanding dengan di sini ya. Karena bagi kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi seperti ini, jadi lingkungan yang sangat buruk ya, atau cukup buruk ya. Kemudian kita belum bisa memasukkan anak ke pesantren, maka yang pertama kali adalah meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena anak-anak kita ini perlu kita lindungi dari setan-setan di kalangan jin maupun di kalangan manusia. Jangan lupa zikir pagi dan sore untuk mereka. Kemudian jangan lupa kita perlu untuk menjadi orang yang soleh juga. Karena kesolehan orang tua itu pengaruh pada anak. Makanya dalam sebuah ayat di surat Al-Kahfi, yang itu yang ceritanya tentang binding yang dimiliki oleh dua orang anak yatim, itu disebutkan wa kana abuhuma sholihan. Disebutkan bahasanya dua orang anak yatim ini dulu bapaknya adalah orang-orang soleh, sehingga mereka diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalehan bapak-bapak mereka dahulu. Jadi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maslahat mereka dijaga karena kesalehan bapak-bapaknya. Sebenarnya kalau kita ingin punya anak yang saleh, anak yang baik, kita harus memperbaiki diri kita dulu. Kemudian juga ada sebuah resep ini, saya pernah dengar di sebuah kajian di Saudi. Ada seorang bapak yang memiliki anak yang luar biasa soleh. Padahal orang ini bukan seorang ulama, ya bukan seorang dai, orang awam lah bisa dikatakan seperti itu. Anak-anaknya rata-rata soleh-soleh, nurut-nurut. Akhirnya seorang syekh penasaran dengan rahasia bapak ini, dia tanya, apa sih rahasianya biar anak-anak ini bisa menjadi soleh-soleh seperti anak bapak gitu. Dikatakan sesungguhnya saya tidak pernah melakukan pendidikan yang terlalu banyak ya. Tidak banyak yang saya lakukan untuk anak-anak saya ini. Tapi yang saya ingat, saya tidak pernah melupakan doa sebelum berhubungan dengan istri saya. Dan aku ingat bahwa saya Rasulullah SAW mengajarkan doa yang diajarkan itu. Yang dikatakan, kalau seandainya Allah menakdirkan ada dari hubungan yang kita lakukan yang sebelum sudah kita berdoa seperti itu, ya Allah majnibna syaitan, majnibna syaitana marozaktana. Ya Allah, hindarilah kami dari syaitan, hindarilah anak-anak kami yang engkau berikan rezeki kepada kami dari godaan mereka. Nah itu juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, seandainya ditakdirkan ada dari hubungan itu, maka Allah akan jaga mereka dari para setan. Maka ini sebuah sunnah yang sederhana, gampang ya, gampang sekali. Nah, maka ini jangan diremehkan seperti ini. Kemudian kita juga butuh untuk melakukan sikap-sikap yang konkret ya, untuk melindungi mereka dari pergaulan yang buruk. Cari untuk mereka anak-anak yang baik. Kalau bisa, kalau enggak mondok ya tinggal di kota lah kalau bisa ya. Biar kita bisa. Ya, kalau enggak dekat pondok ya carilah lingkungan-lingkungan yang baik ya, di perumahan yang banyak ikhwannya dan sebagainya. Karena kita butuh yang seperti itu di zaman kita sekarang. Kemudian jangan masukkan televisi ke rumah kita ya. Jangan masukkan televisi ke rumah. Kita selektif memberikan mainan-mainan mereka. Insyaallah kalau kita sudah isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta Allah untuk menjaga mereka, ya kemudian kita lakukan sebab-sebab mereka, insyaallah kita akan dapatkan anak-anak yang soleh, insyaallah. Saya pernah sholat di sebuah masjid di Kota Qasim ya, katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya sholat asar di sebuah masjid di sana. Kemudian saya dapat seorang anak kecil, mungkin umurnya masih 5 tahun atau 6 tahun, itu sholat asar sebelum asar gitu. Ketika pulang, ketika Dan saat itu saya ingin berkunjung ke rumah seorang syekh gitu. Saya enggak tahu kalau ini adalah anaknya syekh gitu. Dan ketika pulang, ketika saya sudah sampai ke rumah syekh, oh, ternyata anak itu adalah putra beliau gitu loh. Sebenarnya syekh masyaallah ini anak jadi mempraktikkan sunnah terkait sebelum sholat asar gitu. Akhirnya saya mengatakan iya, dia tahu bahwasanya ada hadis dari Rasulullah SAW yang bunyinya rahimallahu man shalla qabla al-'ashri arba'an. Semoga Allah merahmati orang-orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ini hadis Hasan kata beliau. Saya sampai sekarang ingat hukum hadisnya Hasan. Apa dari segi syekh ajarkan yang seperti itu untuk anak beliau gitu. Yang masih kecil segede sampai sunat kita malu kadang-kadang. Anak 6 tahun ya. Perhatiannya sama sholat sunnah seperti itu. Nah, ini diantara salah satu contoh sebuah konkret yang dilakukan oleh syekh dalam mendidik anak-anaknya. Ya, bagaimana jika zakat pertanian dikeluarkan di saat bulan Ramadan tidak langsung dikeluarkan setelah panen? Ya, ini enggak boleh ya. Tuhatu hakku yaum hasodi, firman Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan berikanlah haknya, maksudnya kewajiban pada zakat tanaman tersebut. Tuhatu hakku yaum hasodi, hari di mana itu dipanen. Ya. Jadi setelah panen selesai, sudah siap, langsung kita bayarkan. Tidak boleh ditunggu sampai bulan Ramadan. Ya. Demikian juga zakat-zakat yang tidak butuh haul, ya, seperti rikas, harta temuan itu tidak boleh menunggu sampai bulan Ramadan. Ya, bagaimana hukum memakai inhaler, ya, yang disemprotkan ke mulut untuk menderita asma saat berpuasa? Ya. Jadi inhaler atau bahasanya bakhah, ya, jadi bakhah itu semprot itu ada dua jenis, ya, ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah jenis inhaler yang hanya meluaskan rongga udara. Ya, biasanya adalah meluaskan rongga udara. Nah, yang seperti ini tidak masalah kita pakai, karena itu fungsinya hanya seperti kalau kita menarik nafas gitu ya. Jadi kita sedang sesak nafas, kita tarik nafas dalam-dalam. Itu hanya sama kira-kira, jadi tidak ada bedanya. Ya, tapi ada jenis inhaler yang berisi partikel-partikel yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini seperti ini yang membatalkan puasa. Karena barang-barang seperti kalau sampai masuk ke tubuh kita itu membatalkan puasa. Ya, termasuk dalam kategori makannya. Jadi adalah barang-barang ya yang menyegarkan, yang memberikan kesegaran untuk tubuh kita dan masuk melalui jalur yang normal. Ya. Jadi ini kan jalur untuk menuju ke dalam tubuh kita kan gitu. Jadi jalur normal itu. Sehingga kalau inhalernya adalah fungsinya seperti ini ya, maka ini membatalkan puasa. Taunya bagaimana? Taunya dengan melihat komposisinya. Dan kalau tidak paham juga komposisinya, kita tanyakan kepada dirinya, para dokter. Fungsinya apa? Hanya sekedar meluaskan rongga udara atau nanti ada partikel-partikel yang masuk ke dalam anggota tubuh kita, ke dalam rongga tubuh kita atau tidak? Ya, manakah yang lebih utama, memberikan makanan untuk fakir yang tidak puasa atau teman yang berkecukupan tapi dia berpuasa? Di lingkungan anak banyak fakir miskin yang tidak sholat dan tidak puasa. Jadi kalau masalah boleh enggak, sama-sama boleh ya semuanya ya. Kita ngasih makan fakir miskin yang tidak sholat pun boleh gitu. Bahkan mungkin mereka adalah termasuk mu'allaf qulubuhum, orang-orang yang diharapkan nanti kalau bantuan dari kita dia akan sholat, dia akan perhatian pada Islam. Jadi kalau hukum boleh tidaknya sama-sama boleh semuanya gitu. Jadi masalahnya sekarang mana yang lebih utama? Ini bisa diteliti lebih banyak lagi kondisi mereka. Apakah memang para fakir miskin itu memang diharapkan dia bisa baik setelah itu, atau mereka nanti malah semakin jauh? Kemudian kita lihat juga kondisi teman-teman kita ini, sehingga nanti kita bisa simpulkan mana yang lebih berat untuk dibuji di antara mereka. Barangkali ini yang pertanyaan, beberapa pertanyaan yang bisa saya bacakan dan saya jawab. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.